Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, sungguh sangat berbahaya sifat munafik itu, sehingga banyak sekali di surat At-Taubah ini diulang-ulang sifat-sifat munafik itu dari awal sampai dengan ayat 101 yang akan kita kaji ini. Kembali lagi Allah menyebutkan kemunafikan-kemunafikan yang satu tujuannya, mudah-mudahan ketika kita mendapatkan rahmat Allah, mendapat gelar radhiyallahu anhu, mencapai gelar takwa, kita terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Untuk itu sifat ini ditegaskan begitu banyak sebagai pelajaran agar kita menjauh darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila 'adzabin 'azim." Di antara orang-orang Arab Badawi yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti kami akan siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dari ayat 101 ini dapat kita gambarkan gambaran yang jelas bagaimana kondisi masyarakat di masa Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah. Kota Madinah itu pada awalnya terdiri dari dua suku besar. Kota Madinahnya ada suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj ini sering berperang, berantam hanya karena masalah-masalah yang sepele. Pertengkaran ini berlangsung sampai 120 tahunan lebih, sehingga datangnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah membuat kaum Ansor, suku Aus dan Khazraj ini menjadi damai, dapat akur, tentram, dan mereka ini disebut dengan kaum Ansor, menolong. Yang ditolong adalah kaum Mekah yang datang ke kota Madinah yang disebut dengan kaum Muhajirin. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini kedua-duanya menetap di kota Madinah. Mereka ini sebagian besar beriman kepada Allah sebagaimana yang telah digambarkan pada ayat 101, pada ayat 100 kemarin, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ini berbuat baik. Kaum Khaus dan kaum Khazraj dapat bersatu padu berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum Ansor dapat membantu kaum Muhajirin karena keyakinannya yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain yang tinggal di kota Madinah atau Yasrib namanya pada zaman dahulu, ada juga masyarakat yang tinggal di luar kota, di perkampungan, di gurun pasir. Mereka ini disebut dengan masyarakat nomaden, masyarakat yang berpindah-pindah, atau lebih tepatnya disebut dengan masyarakat Badawi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat 101, di antara orang-orang Arab Badawi di sekelilingmu ada orang munafik, begitu juga ada penduduk Madinah. Artinya secara umum disebutkan masyarakat Badawi lebih banyak munafiknya. Masyarakat Madinah ada munafik tapi tidak sebanyak masyarakat Badawi. Di Madinah mayoritas Muslim, ada munafik. Di Badawi banyak munafik, ada yang Muslim. Jadi di sini Allah mengatakan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi tidak saja memiliki jalan yang mulus untuk mencapai kesuksesan. Ada musuh dalam selimut, ada gunting melipat, ada orang yang menggunting dalam lipatan. Allah mengetahui itu, tetapi yakinlah Anda tidak akan enak menjadi munafik, karena kemunafikan itu akan mendapatkan perang batin yang begitu dahsyat. Tersiksa sebelum disiksa Allah, sehingga Allah mengatakan dia akan mendapat siksaan dua kali. Batinnya tersiksa, di dunia tersiksa, batinnya tersiksa, di akhirat lebih tersiksa. Ustaz Fajrul, silakan. Iya. Sangat indah sekali yang kita kaji ayat saat sekarang ini. keindahan itu artinya Allah masih memberikan kasih sayangnya. Ketika Allah memberikan kasih sayangnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. Mengingatkan kita apa? Mengingatkan kita tentang kaum munafik. Memang dalam buku Tafsir Mutawali Sa'rawi, sejarah orang munafik itu pertama kali muncul adalah ditumbuh di Mekah, di Madinah, bukan di Mekah. Kenapa? Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di Mekah itu kaum muslimin itu pada saat itu sangat lemah, sehingga tidak ada yang perlu dilawan secara sembunyi-sembunyi. Artinya kemunafikan muncul pada masa umat Islam telah memiliki kekuatan, yaitu kekuatan itu adalah ketika masa Rasulullah dan para sahabat itu berada di Madinah. Maka ketika mendapatkan kekuatan yang begitu, orang yang lemah tidak perlu dilawan dengan secara sembunyi, sedangkan orang yang kuat itulah perlu dilawan dengan secara sembunyi. Maka timbullah di situ sebetulnya menurut Imam Mutawalli Sa'rawi, orang munafik atau kemunafikan itu timbul ketika di Madinah. Madinah Al-Munawwarah. Dan kita berbicara tentang munafik di sini adalah Allah sudah janjikan bahwasanya munafik yang orang-orang yang berada di Madinah itu dengan membahasakan maradu ala nifaq, ini mengindikasikan kemunafikan mereka itu melebihi daripada yang biasanya. Artinya mereka itu kata Allah akan kami beri azab marrataini. Marrataini. Marrataini dalam artian yaitu azabud dunya wa azabul qabri. Nah gitu. Mereka di dunia mendapatkan azab dan di alam kubur juga mendapatkan azab. Aha. Jangan dikira manusia atau orang yang berkeyakinan tidak ada azab kubur, kan gitu. Aha, azab kubur itu ada. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam pengertiannya begini, Ustaz. Kalaulah seandainya umat aku ini tahu bagaimana siksaan kubur, maka tidak ada yang berani mengantarkan saudaranya ke kuburan tersebut. Allah Allah. Ini menandakan indikasinya apa? Siksa kubur itu sangat dahsyat. Maka ada sebuah penelitian, orang meneliti tentang suara yang ada dalam azab kubur itu. Bukan mereka mendapatkan suara tersebut, tapi mereka mendapatkan suara yang sangat histeris, sehingga banyak yang lagi melakukan riset tersebut berhenti disebabkan tidak kuatnya menerima apa yang didengarkan mereka itu. Itulah artinya menunjukkan bahwasanya apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang betul-betul terjadi, tapi kebanyakan manusia banyak yang menghindar dari hal tersebut. Tapi menariknya Ustaz Fajrul, tentu saja tidak saja ada azab kubur. Nikmat kubur juga ada, Ustaz Fajrul, ya kan? Iya. Yeah. Karena apa? Karena bagi orang-orang yang beriman, yang puasa gitu Ustaz Fajrul, ya kan, melakukan ibadah sholat wajib, membayar zakat fitrah, zakat mal, zakat harta, menunaikan ibadah haji, saya yakin bagi jemaah para pendengar RRI yang setia yang mendengarkan dan melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, rukun Islam saja dilakukan, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Jadi ketika kita ziarah, ada tradisi Indonesia Ustaz Fajrul, ketika mau bulan Ramadan ziarah, mau dekat Lebaran ziarah. Sebenarnya pesan sponsor dari ziarah itu supaya kita lebih dekat, supaya kita merenung bahwa Anda datang, Anda di luar, kami pun akan menyusul. Ya. Assalamu alayka ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum ya ahli diyar. Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Minal mu'minin wal muslimin, dari muslim dan mukmin. Insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah saya pun akan menyusul seperti kamu. Jadi bukan masalahnya mau curhat dengan penghuni kubur, minta doa dengan penghuni kubur. Bukan begitu. Yang kita minta satu, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Mudah-mudahan kamu yang berada di kubur dalam keadaan baik-baik, kami pun yang hidup dalam keadaan baik-baik. Jadi di sini disebutkan ketika kita menjadi mukmin, insyaallah kita menjadi baik di dunia, baik di azab kubur, baik juga di akhirat. Kalau kita menjadi munafik, menjadi kafir, menjadi musyrik, tentu saja kita akan mendapat azab di dunia, azab di azab kubur, dan azab juga di akhirat. Tentu saja ini bukan merupakan cita-cita sebagai muslim yang sejati. Artinya ketika kita ziarah ke kubur itu, mm-hmm, inilah istirahat terakhir kita ketika masih belum timbulnya hari kiamat. Kan, iya, benar, Ustaz? Benar, benar. Artinya nas'alukumul afiyah itu artinya apalagi yang kita minta di dunia ini, kan gitu, kira-kira. Jadi kalau bukan tidak, banyak harta ya kan? Tidak banyak harta. Artinya apa yang lagi kita minta, kan gitu. Mm-hmm. Artinya juga mestinya kita itu udahlah, betul-betullah dalam bulan puasa ini kita betul-betul berpuasa itu dapat betul-betul meningkatkan diri kita, meningkatkan takwa kita ya, ketakwa kita. Karena puasa ini bukan dilihat kita itu mampu saja dalam menahan lapar dan haus, sedangkan lahan menahan lapar mata, kuping juga harus mampu kita, kan begitu. Iya. Supaya ini tidak ada penyakit, karena katakan Allah di sini sanu'adzibuhum marrataini. Iya. Tidak saja yang dimaksud azab dunia dan azab kubur, tapi yang dimaksud azab yang pertama itu bisa jadi fi qulubihim marad. Iya, di dunia ini sudah tersiksa ya. Sudah tersiksa karena hati mereka memang rusak, sakit. Iya. Begitu. Maka kalau tiga hati yang susah, sakit, maka kemana pun dibawa itu walaupun datang senang itu hanya sifatnya sementara. Iya. Kembali kepada asalnya semula. Iya. Jadi kita menemukan ada orang kaya raya karena memang lapang apa kebahagiaan itu bukan di harta, kita menemukan hatinya sedih. Tapi juga ada kita menemukan orang yang miskin papa tapi hidup bahagia. Kenapa? Karena memang kebahagiaan itu bukan terletak di dalam harta yang dimiliki, tapi bahagia terletak di dalam hati sanubari. Ya, memang inilah perlu kita kembalikan. Kembalikan apa? Bahwasanya dalam bulan puasa ini janganlah kita menjadikan puasa ini hanya kita lewatkan begitu saja walaupun kita beramal. Maksudnya apa? Maksudnya harus kita nikmatilah dan resapi bersama-sama. Iya. Karena banyak sekali orang yang mampu berpuasa tapi di akhir Ramadan mereka tidak mampu memaafkan kesalahan orang-orang lain. Padahal Allah Ghafurur Rahim. Jadi benar sekali Ustaz Fajrul bilang, bagaimana supaya hati kita ini menjadi lapang? Lapangkan hati orang lain. Bagaimana hati orang lain bisa lapang? Kalau misalnya ada kesalahan orang lain terhadap kita, kita maafkan. Ya. Lapang hati dia. Maafkan kesalahanku. Aku telah menyatakan sejak awal kelahiranmu kamu tidak pernah punya salah terhadap ibu dan ayahmu. Seharusnya orang tua semua menyatakan demikian, kan begitu. Sesalah apapun engkau adalah anakku. Dosa besar yang engkau lakukan itu bukanlah apa-apa bagiku, karena aku adalah ibumu, ayahmu yang memaafkan. Begitu juga abang dengan adiknya. Abang adalah orang yang di luar lahir. Bagiku adikku tidak memiliki kesalahan, semua itu adalah romantika kehidupan. Kalaulah ini dilakukan, tentu saja dia tidak memiliki dendam. Dan di sisi lain, bagaimana dia supaya bisa dapat memaafkan kesalahan orang lain dan merasakan keperihan orang lain? Dia juga diharapkan untuk membantu meringankan beban orang lain. Makanya di akhir Ramadan setelah kita belajar puasa bagaimana menahan laparnya di siang hari, kita diharap untuk memberi dalam bentuk zakat, infak, sedekah, zakat fitrah, dan zakat harta. Tujuannya apa? Supaya kita yakin bahwa puasa kita ini berdampak positif dengan pemberian yang kita lakukan terhadap sesama. Kira-kira apa kesimpulannya, Nusan? Di akhir apa? Iya, jadi kesimpulannya munafik badawi itu suatu hal yang sangat tercela, munafik ahli Madinah juga tercela, munafik dalam kehidupan ini juga tercela. Karena apa? Karena munafik akan mendapatkan siksa, siksa batin, siksa amal ibadah yang menjadi sia-sia, dia berinfak tapi tidak dinilai infak, siksa di azab kubur seperti kata Ustaz Fajrul tadi, siksa di akhirat karena dia lebih rendah tempatnya dibandingkan kafir. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafik letaknya di neraka yang paling bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat kemunafikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.